بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين رحمكم الله، pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kita pada kitab Ashlus Sunnah wa I'tiqaduddin karya Abu Hatim Ar-Razi dan Abu Zur'ah Ar-Razi rahimahumullah. Dan kita sampai pada pembahasan-pembahasan terakhir dari risalah ini, dari kitab kecil ini, yang di situ terdapat beberapa prinsip dari prinsip-prinsip Ahlus Sunnah sebagaimana insyaallah kita akan dengarkan. Qala Abu Muhammad, berkata Abu Muhammad yakni Abdurrahman ibn Abi Hatim, putra dari Abu Hatim Ar-Razi, putra penulis atau beliau yang mengumpulkan ucapan ayahnya dan Abu Zur'ah dalam kitab ini. Beliau mengatakan, sami'tu abi yaqul, saya mendengar ayah berkata, wa alamatu ahlil bid'ah alwaqi'atu fi ahlil athar, dan alamatu ahlil bid'ah, sebagai tanda ahli bid'ah adalah alwaqi'atu fi ahlil athar, mereka akan mencela ahlul athar. Ahlul athar yakni ahlus sunnah. Al athar itu adalah sunnah Nabi SAW, sehingga ahlul athar maknanya ahlus sunnah, nama lain dari ahlus sunnah wal jamaah. Sehingga maknanya bahwa tanda dari tanda-tanda ahli bid'ah adalah dia akan mencela ahlus sunnah. Ikhwani fiddin rahimakumullah, ini salah satu dari sekian tanda-tanda ahli bid'ah. Dan ini seperti kata beliau merupakan tanda, yakni bisa menjadi ciri khas yang dimiliki oleh mereka. Mereka sepakat semuanya dari berbagai golongannya. Tidak ada satupun dari mereka kecuali akan mencela ahlus sunnah. Dan kita akan melihat nanti beberapa contoh. Sampai pun orang-orang yang mengaku ahlus sunnah, mengaku salafi, kita akan dapat dia juga mencela ahlus sunnah. Sehingga kita bisa menilai kalau memang betul-betul ahlus sunnah, betul-betul mengikuti dakwah salafiyah, dia tidak akan mencela ahlus sunnah. Ketika dia mencela ahlus sunnah, ini salah satu tanda bahwa dia bukan ahlus sunnah. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Dan apa yang ditegaskan oleh Abu Hatim Ar-Razi rahimahullah ini juga ditegaskan oleh para ulama yang lain. bukan ini pendapat pribadi beliau, tapi ini menjadi kesimpulan ulama kita bahwa ahlu sunnah pasti akan mencela ahli, bahwa ahlul bid'ah pasti akan mencela ahlu sunnah. Sebagaimana dalam kitab Aqidatul Salaf Ashabul Hadith karya Al-Imam As-Sabuni rahimahullah. As-Sabuni ulama dulu ya, bukan As-Sabuni belakangan yang dia munharif, yang menyimpang. Ya, kalau sekarang kita sebut As-Sabuni terkadang dipahami oleh orang yang menulis kitab Sofwatu Tafsir kalau enggak salah, orang sekarang. Itu akidahnya menyimpang dalam hal asma wa sifat, mungkin terpengaruh Asy'ariyah. Bukan itu, tapi Al-Imam As-Sabuni penulis kitab Aqidatul Salaf Ashabul Hadith dari ulama-ulama terdahulu, beliau juga menyebutkan prinsip ini, bahwa yang namanya ahli bid'ah diantara tandanya adalah mencela ahlu sunnah. Ya, ikhwan fiddin rahimakumullah, kalau kita runut ke sebelum-sebelumnya, maka kebiasaan seperti ini dari mereka terhadap kebenaran memang sudah ada sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah apa yang mereka lakukan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka terhadap Nabi tidak bisa membantah secara ilmiah hujjah-hujjah yang dibawa Rasulullah alaihi salatu wasallam, begitu kuat, begitu nyata. Tidak bisa mereka hadapi. Mukjizat-mukjizat Nabi begitu banyak, sangat cukup sebagai bukti kebenaran beliau. Akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak sebelum jadi nabi sudah mereka ketahui kebaikannya, kejujurannya. Enggak mungkin seperti beliau yang berbohong terhadap manusia enggak berani, mana mungkin berbohong terhadap Allah berani. Ya kan? Nah, sehingga mau tidak mau mestinya mereka mengakui kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi karena kesombongan, karena kepentingan ini dan itu, tetap tidak mengakui kerasulan dan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya apa yang mereka lakukan? Ini yang mereka lakukan, mencela, menghina, membuat julukan-julukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, intinya untuk menjauhkan diri mereka dan umat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau kita kumpulkan beberapa julukan mereka terhadap Rasulullah, kita akan dapati beberapa julukan. Ada yang mengatakan syair, penyair, majnun, orang gila. Ya, ada yang mengatakan sahir, penyihir. Ya. Ini di antara julukan-julukan yang mereka sematkan kepada Rasulullah alaihi salatu wasalam. Nah, julukan-julukan yang macam-macam seperti ini, ya, sesungguhnya yang benar mana? Di satu sisi mengatakan penyihir, sisi lain kok mengatakan orang gila, sisi lain mengatakan penyair. Terus yang mana yang benar? Semuanya gak benar. Itu semua adalah celaan-celaan saja untuk menjauhkan umat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah tetap Muhammad, orang yang terpuji, walaupun orang menyebutnya syair, walaupun orang menyebutnya majnun, walaupun orang menyebutnya sahir, semuanya tidak. Bagaimanapun beliau tetap Muhammad. Beliau sempat mengatakan dalam hadis yang maknanya mereka mencela aku dengan sebutan-sebutan padahal aku tetap Muhammad. Aku tetap Muhammad sebagai orang yang terpuji. Ikhwani fiddin rahimakumullah, dan Allah Azza wa Jalla juga menyebutkan ya terkait dengan hal ini dalam surat Al-Kautsar. Allah Azza wa Jalla mengatakan inna syani'aka huwa al-abtar. Inna syani'aka huwa al-abtar. Sesungguhnya orang yang mencela kamu itulah orang yang terputus. Maunya mereka mencela Muhammad dengan apa? Orang enggak punya keturunan. Semua anaknya perempuan, yang laki-laki enggak ada yang berketurunan. Ya, orang yang terputus bagi mereka kan suatu kebanggaan kalau punya anak laki-laki banyak, berketurunan banyak. Kalau orang enggak punya keturunan, enggak punya anak laki-laki yang berketurunan, bagi mereka tercela. Maunya mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan celaan-celaan seperti itu. Maka Allah Azza wa Jalla mengatakan inna syani'aka huwa al-abtar. Sesungguhnya orang yang mencela kamu itulah yang terputus. Yakni terputus dari segala kebaikan. Sesungguhnya orang yang terputus yang sesungguhnya itu adalah yang terputus kebaikannya. Kalau sekedar orang enggak punya keturunan, ya. Keturunan laki-laki. Seandainya pun tidak punya keturunan sama sekali, kenapa tercela? Yang namanya keturunan karunia Allah Azza wa Jalla. Keturunan karunia Allah, enggak bisa kita mengatur. Saya pengen punya anak, kemudian punya anak, enggak bisa. Saya pengen punya laki-laki, terus laki-laki, enggak mesti. Ya, banyak orang yang pengen punya anak, ternyata tidak. Pengen laki-laki, ternyata perempuan. Nah, hal seperti ini tidak menjadi suatu celak. Bukan aib. Justru aib yang sesungguhnya adalah ketika dikatakan terputus, yakni terputus dari kebaikan. Nah, mereka yang mencela kamu, wahai Muhammad, adalah mereka yang sesungguhnya terputus dari segala kebaikan. Ya, tidak beramal soleh, tidak meninggalkan kebaikan, tidak punya tabungan kebaikan di sisi Allah Azza wa Jalla. Itulah bagi mereka yang mencela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, maksudnya di sini ternyata sejak dulu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, sebagai pembawa kebenaran, mereka mencela beliau ketika mereka tidak dapat membantah beliau dan tidak mau mengikuti beliau. Para nabi juga sama saja. Para nabi sebelum beliau sama saja. Mereka juga mendapatkan celaan-celaan sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga dicela. Ikhwani fiddin rahimakumullah, sehingga di sini menjadi yakni sunnatullah yang jelas, ya. Siapapun yang membawa kebenaran, meneruskan risalah Rasulullah, pasti akan dicela. Dan siapa yang menentang Rasulullah dan menentang risalahnya, pasti akan mencela. Nah, inilah, ya, sejak awal sudah seperti itu, maka berikut-berikutnya maka sama kondisinya. Semua yang menentang kebenaran, menentang ahlu sunnah wal jamaah sebagai pembawa kebenaran, pasti akan mencela ahlu sunnah. Ya, tidak mungkin, walaupun mereka berpenampilan, ya, sebagai orang yang hikmah, orang yang bijak. Terkadang di lapangan dakwah tampil orang-orang yang seperti itu, menampakkan sebagai orang yang lembut, orang yang bijak, menampakkan begitu, mengesankan kepada orang sebagai orang yang lembut, orang yang bijak. Tapi kita katakan pasti terhadap ahlu sunnah dia juga mencela, ya, walaupun dengan menyindir, tapi akan ada dari kata-katanya yang itu mencela ahlu sunnah. Ini sudah menjadi sunnatullah bahwa mereka akan melakukan hal tersebut. Ikhwani fiddin rahimakumullah, di sini kita ambil pelajaran. Di satu sisi, kalau kita memang betul-betul mengikuti jalan ahlu sunnah, kita harus bersabar, karena itu mesti terjadi pada diri kita ketika kita mengikuti jalan ini. Sisi yang lain, kita juga ambil pelajaran seperti yang dimaksud di sini, bahwa kita bisa menilai, ya, ahlul bid'ah dengan salah satu sikap mereka, bahwa mereka mencela ahlu sunnah. Ikhwani fiddin rahimakumullah, ulama-ulama kita juga dulu seperti dikatakan oleh Asy-Syatibi rahimahullah dan yang lain, mereka disebut oleh musuh-musuh dakwah mereka, ulama, sebagai ulama apa? Ulama haid wan nifas. Ya, istilahnya apa? Ulama haid wan nifas. Mereka itu ulama bagian seputar itu, ya, ulama haid dan nifas. Mereka bermaksud dengan kata-kata itu untuk mencela, taunya bab itu. Padahal kalau kita dalami, ya, mereka mengatakan seperti itu, ulama haid dan nifas. Padahal bab haid itu termasuk bab yang paling sulit dalam bab fikih. Sampai Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, makastu fil haidhi tis'a sinin hatta fahimtuhu. Atau kata yang semakna dengan itu, saya ini sampai 9 tahun mempelajari bab haid baru saya betul-betul paham. Imam Ahmad itu mengatakan seperti itu. Sehingga kalau dikatakan, oh ini ulama haid, justru kita katakan kalau bab haid termasuk yang paling sulit dia kuasai, apalagi yang lain. Ya kan? Maunya mencela tapi secara enggak langsung justru memuji sebetulnya. Ya. Nah, seperti yang mereka lakukan terhadap Nabi Muhammad, apapun yang mereka katakan, beliau tetap Muhammad. Ulama dicela, maunya dicela tapi keliru mencelanya. Katanya ulama haid, ternyata justru bab haid paling sulit. Sehingga mereka sangat paham yang sulit sekalipun, apalagi yang lain. Ya. Ulama-ulama kita belakangan juga dicela. Kalau belakangan ini biasa dicela ulama yang la ya'rifuna al-waqi', ulama yang enggak ngerti hal-hal kekinian, enggak ngerti waqi', realitas kaum muslimin. Ulama yang hanya sibuk dengan kitab, ya, mempelajari kitab, memberi catatan kaki di kitab-kitab. Sampai salah satu celaan mereka dalam sebuah judul bait-bait syair atau ceramah, saya agak lupa, Da'il Hawashi Wakhruj, ya, kalau tidak salah itu Ait Al-Qarni, mencela para ulama dengan mengatakan tinggalkan catatan-catatan kaki dan keluarlah kalian. Ya. Mencela siapa? Mencela ulama kita, Syekh Al-Albani, Syekh bin Baz dan Syekh bin Utsaimin dan yang seperti mereka walaupun tidak terang-terangan. Ya, ulama sultan, para ulama-nya penguasa. Yang dikatakan kalau penguasa ingin sesuatu, mereka yang mencarikan dalilnya. Kenapa kok disebut seperti itu? Karena mereka senantiasa menganjurkan untuk taat kepada pemerintah dalam perkara yang baik. Nah, ulama mengatakan seperti itu bukan karena mereka dibayar, bukan karena mereka pegawai negeri, bukan. Tapi mereka mengatakan itu karena diyanatan, itu keyakinan mereka. Yang mereka yakini dalam Al-Quran, dari Al-Quran dan Sunnah Nabi. Seandainya pun mereka di ujung dunia, mereka akan mengatakan seperti itu. Seandainya pun mereka di tengah hutan, tetap akan mengatakan seperti itu. Ya, bukan karena at-tazalluf lis-sultan, bukan karena menjilat penguasa, sama sekali tidak. Tapi itu oleh ahlul bid'ah dijadikan sebagai bahan celaan. Ulama'u as-sultan, ulama'nya para penguasa, dan macam-macam celaan. Nah, ini ternyata dulu, sekarang sama saja. Memang seperti yang ulama kita katakan, yang namanya ahlul bid'ah pasti melakukan al-waqi'ah, celaan terhadap ahlul athar, para pembawa hadis-hadis Nabi SAW, para pembawa kebenaran. Nah, sekarang kita di masa ini seperti ini, di masa yang akan datang tentu juga akan seperti itu, ya, bismillah. Mungkin dengan model-model yang lain, mungkin dengan ungkapan-ungkapan yang lain, tapi intinya sama, yaitu celaan. Dicontohkan oleh Abu Hatim Ar-Razi rahimahullah beberapa contoh berikut ini. Kata beliau, wa alamatuz zanadiqah tasmiyatuhum ahlal athar hasyawiyatan yuriduna ibtala al athar. Dan tandanya az-zanadiqah, orang-orang zindiq, tasmiyatuhum, penamaan mereka ahlul athar terhadap ahlul athar, ahlus sunnah, dengan istilah hasyawiyah. Yuriduna ibtala al-athar. Mereka menginginkan dengan julukan seperti itu untuk membatalkan, untuk menolak athar, riwayat-riwayat dan hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini salah satu contoh. Ya. Bahwa tanda mereka az-zanadiqah, orang-orang zindiq. Orang-orang zindiq ini ya artinya orang-orang ya munafik, begitu saja ya ringkasnya. Zindiq itu orang-orang munafik, walaupun istilah ini muncul belakangan ya. Kalau dulu di zaman Rasulullah ada orang-orang munafik dari kalangan orang-orang Arab yang sesungguhnya memusuhi Islam tapi pura-pura masuk Islam. Zaman itu belum ada istilah zindiq, belum tampak istilah zindiq. Tapi ketika Islam meluas, bukan hanya di sekitar Jazirah Arab, bahkan mulai ke tempat-tempat lain, dan Islam menguasai berbagai negeri yang penduduknya agamanya macam-macam. Kalau orang-orang Arab ya musyrikin, begitu saja ya, para penyembah berhala itu. Kalau di sana-sana kan ada majusi, ya, penyembah api, ada mungkin penyembah bintang, macam-macam. Nah, mereka-mereka ini yang tidak suka dengan Islam, kemudian pura-pura masuk Islam, kemudian disebut dengan zindiq. Ya. Jadi muncul istilah zindiq ketika waktu-waktu tersebut. Ketika Islam semakin meluas, merebak ke orang-orang yang macam-macam agamanya, kemudian ada yang pura-pura masuk Islam. Nah, disebutlah mereka dengan istilah zindiq. Tapi secara intinya ya kurang lebih sama dengan munafik. Yakni orang-orang yang tidak ingin masuk Islam tapi karena tidak kuasa akhirnya mereka menampakkan keislaman. Dengan tujuan yang macam-macam, mungkin hanya menyelamatkan diri, mungkin juga ingin merusak Islam dari dalam. Nah, inilah zindiq. Ikhwani fiddin rahimakumullah, tanda dari tanda-tanda orang-orang zindiq adalah mereka akan menamai ahlul athar, ahlus sunnah dengan nama atau julukan hasyawiyah. Hasyawiyah ini maknanya apa? Hasyun ini sesuatu yang bukan inti. Bisa kita perumpamakan semacam penyumbat, begitu saja ya, untuk menyumbat sesuatu. Ada suatu tempat misalnya kantong ya, kita masukkan kain sekedar untuk menyumbat saja, memenuhi saja. Nah, ini namanya hasyun. Sesuatu yang bukan inti. Sesuatu yang sekedar untuk menambahi. Nah, itu yang mereka sebutkan, yang mereka sematkan kepada ahlu sunnah wal jamaah. Jadi ahlu sunnah oleh mereka disebut dengan sebutan hasyawiyah, bukan orang-orang yang pokok, bukan orang-orang besar, bukan orang-orang yang inti. Mereka hanya sebagai penyumbat saja, mereka hanya sebagai tambahan saja. Ya, seandainya tidak ada mereka, tidak apa-apa, kan begitu. Nah, ini salah satu bentuk celaan. Kalau ada orang-orang yang mengatakan seperti itu terhadap Ahlus Sunnah, ini ciri bahwa dia adalah zindiq. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Mereka melakukan itu semuanya seperti kata Abu Hatim, yuriduna ibtala al-athar. Mereka ingin dengan itu, bertujuan dengan itu untuk menolak al-athar, hadis-hadis Nabi. Jadi intinya bukan mereka mencela orang-orangnya, ya, sebagai Ahlus Sunnah. Intinya bukan orang-orangnya. Mereka enggak begitu kepentingan dengan orang-orangnya, tapi sesungguhnya yang mereka tuju adalah apa? Yang dibawa oleh orang-orang itu. Kalau para pembawanya orang-orang rendahan, para pembawanya orang-orang yang tidak bernilai, enggak berharga, maka yang mereka bawa juga tidak punya nilai, tidak punya harga. Maunya seperti itu. Nah, ini hakikat yang mereka tuju. Karena yang namanya zindik itu kan benci terhadap Islam. Sehingga yang mereka ingin serang adalah Islamnya. Kalau orang-orangnya, ya, orang-orangnya bisa berganti-ganti. Tapi yang penting bagi mereka itu Islamnya. Nah, semua yang membawa Islam yang benar akan mereka juluki dengan julukan-julukan itu dengan tujuan menolak apa yang mereka bawa, yaitu Islam, yaitu athar, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu hakikatnya mereka, tujuannya begitu. Nah, ini seperti yang mereka atau seperti orang-orang Syiah ketika mencela para sahabat, mencela Abu Hurairah radhiyallahu anhu, mencela Aisyah radhiyallahu anha dan para sahabat yang lain. Sesungguhnya tujuannya adalah apa? Tujuannya adalah yang dibawa oleh para sahabat itu. Ya. Mereka enggak punya hubungan secara langsung dengan Abu Hurairah ataupun Aisyah. Permusuhan dalam hal yang sifatnya duniawi, lihat juga enggak pernah. Terus apa maunya kok mencela dengan begitu keras celaan mereka sampai mengkafirkan? Sekali lagi tujuannya adalah apa yang mereka bawa. Ketika yang membawa orang-orang yang sudah dinilai sebagai orang-orang yang cacat, maka yang dibawa pun akan menjadi cacat karena pembawanya orang-orang yang seperti itu. Itu maunya mereka. Seperti yang dikatakan oleh Abu Zur'ah sendiri di sini, Abu Zur'ah rahimahullah juga mengatakan pada kesempatan yang lain dalam bab ini, beliau katakan yuriduna an yajrahu shuhudana wal jarhu bihim aula wa hum zanadiqah. Mereka itu sesungguhnya ingin mencacat para saksi kita, para pembawa ajaran ini. Wal jarhu bihim aula, sebetulnya justru mereka yang lebih berhak untuk dicela. Wa hum zanadiqah, dan mereka itulah orang-orang zindiq. Nah, ini hakikatnya adalah ingin menggugurkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu sebagai sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Ya. Kalau Abu Hurairahnya dicela, dikafirkan, maka semua hadisnya akan gugur, ya. Semua hadisnya akan gugur. Mereka akan mengatakan syarat seorang rawi harus begini begini begini. Abu Hurairah orang yang tidak pantas, enggak masuk, ya, sebagai orang yang amanah dalam meriwayatkan hadis. Maka semua hadisnya gugur. Mau berapa persen dari ajaran Islam yang gugur kalau hadisnya Abu Hurairah dihilangkan? Ini baru Abu Hurairah, belum sahabat yang lain. Aisyah radhiyallahu anha yang juga termasuk paling banyak meriwayatkan hadis, termasuk mukthirin, orang yang banyak meriwayatkan hadis. Maka sekian persen lagi akan hilang. Terus tinggal berapa hadisnya? Kalau mereka semuanya digugurkan riwayatnya, akhirnya tidak tersisa kecuali sedikit sekali dari hadis-hadis Nabi, yang artinya tidak tersisa dari ajaran Islam kecuali sedikit. Nah, memang itu yang mereka maukan. Ya, makanya kenapa mereka begitu kuat menyerang seperti Abu Hurairah radhiyallahu anha dan Aisyah, itu di antara sebab-sebabnya. Yuriduna ibtala al-athar, mereka ingin membatalkan, ingin menolak athar atau riwayat-riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ingin menolak Islam. Ya. Ikhwani fi din rahimakumullah. Jadi ini salah satu contoh bagaimana orang-orang zindik mencela ahlu sunnah wal jamaah dengan istilah-istilah seperti itu, ya, tujuannya merendahkan ahlu sunnah, kemudian menolak ajaran ahlu sunnah wal jamaah. Ya, sudah mau maghrib nih, kita cukup dulu, insyaallah persiapan maghrib, dan insyaallah kita lanjutkan ba'da maghrib.